Lihat tuh karyawan Gen Z. Caper banget sih, puasa gini nenteng-nenteng kaleng biskuit. Shh, jangan ngomongin orang, nanti puasanya makruh. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim, udah buka ya? Ayo kak, batalin dulu puasanya. Takjilnya pakai biskuit Kongguan. Ayo, ambil semua varian biskuitnya kak. Makasih ya. Biskuit Kongguan yang ini rasanya manis ya? Iya kak, varian biskuitnya banyak ya. Kalau yang ini nggak pernah terlupakan. Wah, besok gue kudu taruh biskuit Kongguan kaleng merah deh di atas meja kantor. Buat takjil di kantor. Tuh kan, makanya jangan suuzon sama orang. Karena di balik semuanya selalu ada hal manis dan tak terlupakan. Kongguan.